Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini 9 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Nico Firza. Seorang warga Nagan laporkan Bupati dan Panwasli ke Ombudsman Aceh. Bea Cukai tangkap penyelundup sabu di Bandara Sim. Pengurus DPW PKB Aceh ikut pusat dukung Irwan Dinova sebagai Cagub Cawagub. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pasai 90,1 FM Los Mawe, dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sherlon, seorang warga Nagan Raya T. Reza Fadila melaporkan Bupati Nagan Raya T. Zulkarnaini alias Ampun Bang dan Panwasli setempat ke Ombudsman Aceh Senin 8 Agustus. Ia menilai baik Bupati maupun Panwasli sama-sama melakukan pembiaran keterlibatan PNS dalam politik praktis. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Laporan itu diterima oleh Asisten Ombudsman Aceh Rudi Ismawan dan Mirza Saputra di kantor Ombudsman Aceh di Banda Aceh. Dalam laporannya, Reza Fadila juga melampirkan sejumlah foto baliho dan spanduk yang dipasang di sejumlah kantor pemerintah milik bakal calon Bupati Nagan Raya periode 2017-2022 T. Raja Kemangan SHMH yang saat ini juga menjabat Kepala Bapeda Nagan Raya. Menurut pelapor, persoalan itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan masyarakat juga diintervensi untuk memilih kandidat tertentu pada musim pemilu. Saat ini katanya hampir semua kantor dinas hingga rumah camat di Nagan Raya terpasang baliho dan spanduk milik T. Raja Kemangan. Terhadap laporan itu, Asisten Ombudsman Aceh Rudi Ismawan mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa kelengkapan laporan tersebut paling lama 4 hari. Kemudian pihaknya akan menyampaikan hasilnya, apakah penanganannya tetap dilakukan Ombudsman atau menjadi kewenangan lembaga lain. Hasilnya juga akan disampaikan resmi kepada pelapor. Syederalun, kafilah Aceh yang mengikuti MTQ Nasional ke-26 yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhirnya tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang, Senin 8 Agustus. Rombongan disambut Asisten 2 Sekda Aceh Zulkifli HS bersama Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Zulkifli menyampaikan masyarakat Aceh patut berbangga meskipun Aceh mampu menduduki peringkat ke-8 pada MTQ Nasional itu. Menurutnya tahun ini sangat ketat, peserta yang tidak memenuhi syarat langsung didiskualifikasi. Zulkifli mengatakan kepada para peserta khususnya yang memperoleh prestasi di ajang tersebut akan diberikan bonus. Namun demikian, ia menambahkan yang lebih penting adalah pembinaan terhadap hafiz, qari, dan semua pelaku agama bisa terus ditingkatkan. Adapun juara umum pada gelaran MTQ Nasional tahun 2016 adalah Provinsi Banten, peringkat 2 DKI Jakarta, peringkat 3 Kepulauan Riau, peringkat 4 Nusa Tenggara Barat, peringkat 5 Jawa Tengah, peringkat 6 Riau, peringkat 7 Sumatera Barat, peringkat 8 Aceh, peringkat 9 Papua Barat, dan peringkat 10 Jawa Barat. Berdasarkan pengumuman Dewan Hakim yang diketahui Dr. Haji Said Akil Husin Al-Munawar MA, 6 finalis kafilah Aceh adalah dari cabang Fahmil Quran, Khatil Quran, Tilawah Remaja Putri, Tahfiz Quran, dan Tafsir Quran. Dalam ajang itu Aceh mengirimkan perwakilan untuk setiap cabang lomba. Syedralun, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Aceh ikut pusat dukung Irwan Dinova sebagai Cagub-Cawagub Aceh. Wakil Ketua DPW menegaskan keputusan Irmawan dukung Mualim tanpa koordinasi ke pengurus daerah. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Pernyataan Ketua DPW PKB Aceh Irmawan beberapa hari lalu yang mendukung pasangan Muzakir Manaf T.A. Khalid sebagai Cagub-Cawagub Aceh dibantah sejumlah pengurus DPW Aceh. Itu dianggap tidak mewakili suara pengurus wilayah Aceh. Wakil Ketua 3 DPW Aceh Syarifuddin S.E. M.Hum didampingi Dewan Syuro PKB Aceh Abu Syamsuddin Ishak serta dua wakil ketua lainnya dalam konferensi pers di Banda Aceh mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya keputusan Dewan Pimpinan Pusat PKB yang mengusung Irwandi Yusuf Nova Iriansyah sebagai Cagub-Cawagub Aceh periode 2017-2022. Bahkan Ketua DPP sendiri menyebut dukungan ke Irwandi Nova itu sudah final. DPW hanya bisa mengusul keputusan tetap pada DPP. Ia juga mengatakan dirinya telah menjumpai Irwandi Yusuf di kediamannya di Lampri, Banda Aceh untuk menjelaskan dukungan DPW PKB Aceh. Syederalun Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti mengatakan Mabes Polri akan memantau keamanan di Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada 2017. Mulai dari sekarang, pihaknya telah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Aceh menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada nanti. Dari Banda Aceh, Supurdani melaporkan. Hal tersebut dikatakannya saat diwawancarai wartawan seusai pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi bersinar Rencong 2016 Polda Aceh di kawasan pegunungan Gampong Lambada, Kecamatan Selimum, Aceh Besar. Ia menegaskan saat ini pihaknya sudah membuat rencana operasi pengamanan. Badrudin tak menampik bahwa saat ini suasana politik di Aceh mulai terasa memanas. Menurutnya suasana dimaksud akan terus meningkat pada pertengahan tahun 2017 ini hingga pelaksanaan Pilkada Aceh nantinya. Menurutnya itu adalah bagian dari dinamika politik. Namun demikian saat ini pihaknya tetap memantau atau mengantisipasi semua kemungkinan dengan tugas rutin atau tugas pokok kepolisian di setiap daerah. Untuk pelaksanaan Pilkada pihaknya sekarang sedang menunggu jadwal dari KPU. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Banda Aceh Minggu 7 Agustus kembali menangkap MD 36 tahun, warga Aceh Utara yang kedapatan membawa sabu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Tersangka membawa narkotika jenis sabu metamfetamin seberat 178 gram dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Banda Aceh dengan menumpangi pesawat Air Asia. Barang tersebut yang dibagi dalam 5 paket dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui anus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kakanwil DJBC Aceh Rusman Hadi dalam konferensi pers Senin kemarin di KPPBC Banda Aceh menyampaikan pesawat mendarat di Banda Aceh pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Namun semua penumpang yang melewati pemeriksaan, pemindai kabin dan X-ray tidak ada ditemukan yang terindikasi membawa barang terlarang. Namun petugas yang melakukan analisa profil penumpang menaruh curiga terhadap tersangka MD. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang terlarang dan berada dalam tubuhnya. Petugas membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Hasilnya dalam tubuh tersangka terdeteksi ada 5 buah benda asing sebesar telur ayam. Kemudian tersangka dibawa ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan proses pengeluaran benda asing tersebut dari tubuhnya melalui anus. Benda yang dibalut dengan lakban dan kondom itu diketahui seberat 178 gram dengan taksiran harga senilai 373 juta rupiah. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Dit Narkoba Polda Aceh. Syederalun Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kota Banda Aceh memperpanjang jadwal pendaftaran perekrutan calon Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam hingga 8 sampai 9 Agustus 2016. Perpanjangan jadwal itu dilakukan lantaran ada satu kecamatan yang jumlah pesertanya masih mencukupi batas minimum. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua Panwasli Banda Aceh Dr. Andes Sabirin MD kepada Serambi FM Senin kemarin mengatakan perpanjangan ini dilakukan khusus untuk Kecamatan Baiturrahman karena belum mencukupi orang. Peserta yang sudah mendaftar baru 4 orang sementara yang dibutuhkan setiap kecamatan 6 orang. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi setiap kecamatan dibutuhkan tenaga pengawas sebanyak 6 orang. Dari 6 orang tersebut lalu pihaknya akan memilih 3 orang untuk menjadi panwascam dan 3 lagi lulus cadangan. Sebelumnya Panwasli Banda Aceh membuka pendaftaran perekrutan calon Panwascam sejak 2 hingga 6 Agustus 2016. Pihaknya menerima 80 peserta yang terdiri dari 67 laki-laki dan 13 perempuan. Semua berkas peserta akan diseleksi. Setelah itu peserta akan mengikuti ujian tulis, wawancara, dan uji baca Al-Quran. Syedralun, komunitas IDEA kembali merilis pemeringkatan 14 perguruan tinggi negeri dan swasta PTN-PTS di Aceh berdasarkan ranking yang diindeks oleh WB Motrik Update Juli 2016. Dari data itu terlihat, Universitas Syah Kuala Unsyiah tetap bertahan di peringkat teratas, sedangkan posisi Universitas Islam Negeri UIN Arandiri dan Universitas Abulia Tama Unaya makin membaik. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Peringkat Universitas Muhammadiyah Unmuha Aceh malah sangat mencolok, mulai masuk ke jajaran tiga besar kampus di Aceh. Tapi prestasi dua kampus Islam tersebut berbanding terbalik dengan Universitas Ubudiyah Indonesia dan Universitas Rambi Mekah Banda Aceh. Universitas Ubudiyah Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Cyber University jauh menurun dari peringkat 5 Aceh, 231 nasional, ke peringkat 7 Aceh, 274 nasional. Sementara Universitas Rambi Mekah turun dari peringkat 7 Aceh menjadi peringkat 9 Aceh. Demikian disebutkan Program Manager Innovative Development and Education for Aceh atau IDEA, jurnalis J. Hius ST MBA dalam siaran persnya kepada Serambi FM Senin kemarin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 9 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.